Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan ini dijadikan sebagai pertemuan yang penuh dengan berkah, manfaat, dan membawa kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang meraih keutamaan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Kata beliau, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى فيمن عنده. Tidak ada satu kaum pun yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah, tidaklah mereka melakukan hal tersebut kecuali ketenangan akan turun kepada mereka. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut orang yang hadir di majelis tersebut di depan para malaikatnya. Maka kita berharap, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan keutamaan di dalam hadis ini, dan keutamaan yang disebutkan di berbagai hadis maupun ayat Al-Quran akan keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu dan mempelajari ilmu agama. Dan ini adalah ciri ahli sunnah di setiap masa. Mereka sibuk dengan ilmu agama, sibuk mempelajari ilmu agama, mendalami ilmu agama, sampai Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili di dalam kitab beliau I'tiqad A'immatil Hadith menyebutkan bahwa salah satu ciri pembela antara pengikut kebenaran dan pengekor kebatilan yaitu bahwa pengikut kebenaran mereka giat dengan ilmu. Dan tanda kebaikan pada seseorang apabila dia sibuk dengan ilmu agama. Sibuk dengan ilmu agama, cinta untuk mempelajarinya, senang dan cinta kepada ahlul ilm, ini adalah sifat yang baik pada seorang mukmin dan jangan menjadi orang yang keempat yang tidak mempelajari ilmu agama, tidak menyibukkan diri dengannya, tidak cinta kepadanya, dan tidak pula cinta kepada ahlul ilm. Orang yang seperti ini adalah orang yang sengsara di dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, perlu diketahui bahwa mempelajari akidah Islamiyah, mempelajari akan keyakinan ahli sunnah wal jamaah adalah suatu hal yang sangat penting, khususnya di masa ini. Masa yang gelombang fitnah begitu dahsyatnya, dan orang-orang yang tidak kuat dasar keilmuannya akan terhempas oleh gelombang tersebut, dan kadang ia akan mendapatkan fitnah di belakangnya. Dan kalau kita melihat bagaimana para ulama terdahulu, betapa semangatnya mereka mendidik umat dan mengajarkan kepada umat akidah yang benar dari masa ke masa, sampai setiap karya mereka tidak lepas dari pendidikan akan akidah yang benar, i'tiqad yang sahih, dan ini berlangsung dari dahulu sampai sekarang. Iya, kalau kita melihat bagaimana para ulama menulis karya-karya di masa yang telah lalu, ada keyakinan yang dicatat dari Imam Syafi'i, ada yang dikumpul bagaimana ucapan Imam Malik, keyakinan-keyakinan beliau mengajarkan akidah Imam Ahmad rahimahumullah. Juga di masanya seperti Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif bin Abdullah, salah seorang rawi kutubus sittah. Bahkan seluruh penulis kutubus sittah meriwayatkan dari Qutaibah kecuali At-Tirmidzi. Beliau menulis satu bab akidah, pembahasan tentang usul i'tiqad. Demikian pula Imam Al-Muzani, yang pada malam hari ini kita akan menjelaskan uraian akidah As-Salaf yang beliau akan sebutkan di dalam buku beliau ini, Syarhus Sunnah. Demikian berlanjut dari masa ke masa hingga pada masa ini, tidak diketemukan ada seorang syekh dari masyayikh ahli sunnah kecuali mereka punya perhatian yang sangat besar terhadap akidah, dan ini adalah dasar dakwah mereka dan kebanyakan kesibukan mereka. Sebab dengan kokohnya seorang muslim di atas akidah yang benar, maka kokohlah kebaikan untuk dia di dunia dan di akhirat. Dan kebaikan umat ini adalah kalau mereka mengikuti apa-apa yang menyebabkan baiknya umat yang telah lalu, generasi pertama. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Malik dan sebelumnya guru beliau Wahab bin Kaisan, bahwa la yasluhu akhiru hadhihi al-ummah illa bima salah bihi awwalih. Tidak akan baik akhir dari umat ini kecuali dengan apa-apa yang menyebabkan baik awal umat, awal dari generasi umat ini. Sebagaimana para sahabat, mereka dikokohkan dan dimuliakan oleh Allah dengan akidah yang benar, maka kalau umat, akhir dari umat ini ingin seperti itu, maka hendaknya mereka mengikuti jejaknya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan ini menunjukkan pentingnya mempelajari akidah ahli sunnah, khususnya di masa ini. Iya. Sebab kerusakan dan penyimpangan pemikiran munculnya karena akidah yang jelek, i'tiqad yang fasid, yang rusak. Dan ini akan nampak insyaallah ta'ala apabila seorang mempelajari akidah. Demikian masa ke masa para ulama mempunyai perhatian sampai di masa ini. Para masyayikh kita di masa ini, subhanallah, betul-betul perhatian untuk mendidik umat dengan akidah yang benar. Sampai Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dan beliau salah seorang ulama besar Saudi Arabia, Beliau dari kota Riyadh, ibu kota Saudi Arabia, ke kota Madinah. Memberi daurah dengan materi Thalathatul Usul. Ya. Mungkin ada yang bertanya, apakah di kota Madinah tidak ada ulama yang bisa mengajarkan Thalathatul Usul? Ya. Jawabannya banyak ulama di sana. Namun demikianlah keadaan para ulama. Mereka sibuk untuk menanamkan akidah pada diri umat dan mendidik mereka dengan agama yang benar. Ya. Tentunya juga diajarkan kepada mereka hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum, apa yang dibutuhkan dalam ibadah, muamalah, dan lain-lainnya yang dibutuhkan oleh manusia dalam kesehariannya, kemasyarakatannya, dan yang dibutuhkan dan merupakan kebaikan untuk makhluk. Iya. Kitab ini yang kita akan jelaskan adalah kitab Syarhus Sunnah karya Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani rahimahullahu taala. Sebelum menguraikan isi dari kitab, dan di muqaddimah beliau terdapat pendahuluan-pendahuluan yang sangat indah. Insyaallah kita akan memperluas pendahuluan di situ. Di sini ada dua hal yang ingin saya terangkan. Yang pertama berkaitan dengan penulis. Penulis kitab ini, kunya beliau, kunya itu artinya gelar panggilan didahului dengan kata abu. Iya. Kalau dia laki-laki. Kalau perempuan didahului dengan kata um. Misalnya beliau di sini Abu Ibrahim. Itu panggilan beliau. Kunya beliau. Ya. Mungkin kalau istrinya Ummu Ibrahim. Tapi tidak harus. Sama antara kunya istri dan suami. Dan tidak harus kunya itu diambil dari nama anaknya. Tidak harus. Sebab Abu Hurairah, ya, beliau tidak punya anak yang bernama Hurairah. Tapi itu adalah sifat beliau. Disebutkan bahwa beliau ya, senang, cinta kepada kucing kecil. Ya, sehingga beliau dikatakan Abu Hurairah, orang yang penyayang kepada kucing. Ya. Atau fulan Abu Sakinah. Kenapa dikatakan Abu Sakinah? Sebab orangnya tenang. Ya. Dikatakan dia Abu Sakinah. Apa yang semisal dengan itu? Ini kunyah. Dan memakai kunyah suatu hal yang disyariatkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, takannau wala taknau bikunyati. Pakailah, berkunyalah kalian. Ya. Tapi jangan memakai kunyaku. Siapa kunyah Rasulullah? Abul Qasim. Karena itu enggak boleh ada yang berkunyah Abul Qasim. Antara doktrin dengan catatan menurut pendapat yang paling kuat. Ya. Sebab ada sebagian para ulama yang menganggap boleh dengan alasan tertentu. Seperti Imam At-Tabarani, Ahmad bin Ayyub bin Sulaiman, nama beliau, kunya beliau Abul Qasim. Itu pendapat beliau dan itu adalah pendapat yang lemah. Yang benarnya tidak boleh berkunya dengan kunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang kunya beliau, Abu Ibrahim. Adapun nama beliau, nama penulis adalah Ismail ibnu Yahya ibni Ismail ibni Amr ibn Muslim Al-Muzani Al-Misri. Beliau dari Mesir. Iya. Al-Muzani ini nisbah kepada Muzainah ibnu Ad. Dan Muzainah salah satu kabilah, kabilah yang terkenal di kota Mesir. Dan Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala adalah seorang alim yang sangat luas keilmuannya. Beliau lahir di Mesir tahun 195 Hijriah. Menunjukkan bahwa beliau dari ulama as-salaf yang terdahulu. Dan beliau ini adalah murid Imam Syafi'i. Bahkan salah seorang murid senior Imam Syafi'i. Iya. Saya kira orang-orang yang mendalami fikih di madhab Syafi'i di Indonesia tidak ada yang tidak kenal dengan Al-Muzani. Sebab Imam Al-Muzani meringkas Kitabul Umm. Sampai ada yang mengatakan bahwa ringkasan Al-Muzani lebih terkenal dari Kitabul Umm-nya. Nah, ini menunjukkan luasnya ilmu beliau rahimahullahu ta'ala. Dan beliau adalah salah seorang imam salaf. Ya, sangat panjang kalau diuraikan pujian para a'immah terhadap beliau. Cukuplah beliau sebagai pengganti Imam Syafi'i di Mesir. Dan seorang imam yang diakui keimamannya oleh para a'immah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan judul Syarhus Sunnah. Syarhus Sunnah, syarah artinya penjelasan. As-Sunnah, penjelasan tentang As-Sunnah. Ya. Apa As-Sunnah itu? As-Sunnah secara bahasa adalah jalan yang ditempuh. Jalan yang baik maupun jalan yang jelek, itu As-Sunnah secara bahasa. Karena itu dalam hadis Jarir riwayat Muslim dikatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang membuat dalam Islam dengan sunnah yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Setelah itu dikatakan wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, dan siapa yang membuat sunnah dalam Islam dengan sunnah yang jelek. Sunnah apa yang diinginkan di sini? Secara istilah atau secara bahasa? Di sini secara bahasa. Sebab sunnah secara bahasa artinya jalan yang ditempuh. Ya. Kalau jalan yang ditempuh ada yang baik, ada yang jelek. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, sunnah punya dua penggunaan. Ada penggunaan umum dan ada penggunaan khusus. Ya. Di sini penting untuk diterangkan makna dari sunnah itu. Kenapa? Banyak orang yang bingung dalam penggunaan kalimat sunnah. Ketika dia akan melakukan dua rakaat sebelum subuh, ada yang mengatakan itu hukumnya sunnah. Iya. Itu hukumnya sunnah. Dia baca buku i'tiqad. Ucapan Imam Al-Barbahari misalnya. Dari as-sunnah mencintai para sahabat. Nah, apa artinya dari sunnah mencintai para sahabat? Iya. Kemudian ada yang mendengar ucapan ahli hadis. Demikian diterangkan dalam sunnah Rasulullah. Beraneka ragam penggunaan sunnah dan maknanya beda. Karena itu saya globalkan dan insyaallah taala dari uraian sunnah ini akan mencakup seluruhnya bahwa sunnah punya dua penggunaan. Ada penggunaan umum dan ada penggunaan khusus. Kalau sunnah bermakna umum, dia semakna dengan kata al-Islam. Semakna dengan kata al-Islam. Mencakup, jadi kalau Islam tercakup di dalamnya ucapan, keyakinan, amalan. Seluruhnya tercakup di dalamnya. Ini sunnah dalam penggunaan umum. Dan ini yang diinginkan oleh Imam Al-Muzani di sini. Penggunaan as-sunnah di sini adalah penggunaan as-sunnah dengan penggunaan umum. Dengan makna umum. Yang masuk di dalamnya juga hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan. I'tiqad. Iya. Berkaitan dengan prinsip. Kemudian as-sunnah, makna yang kedua, penggunaan secara khusus. Kalau penggunaan secara khusus, tergantung ahli agama di bidang apa yang menggunakannya. Ya. Kalau bertanya kepada ulama ahli hadis, mereka katakan sunnah itu adalah apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah. Jadi kalau ada hadis, ya itu namanya sunnah kalau penggunaan ahli hadis. Kalau penggunaan ahli fikih, sunnah adalah hukum setelah wajib. Jadi ada wajib, setelah itu sunnah. Setelah itu mubah. Setelah mubah, makruh, haram. Iya. Ya kalau penggunaan ahli fikih, sunnah hukumnya. Artinya sunnah setelah wajib. Iya. Kemudian sunnah, kalau dalam penggunaan usul fikih, itu adalah sunnah hal yang disandarkan kepada selain Al-Quran. Itu sunnah. Dan sebenarnya cukup luas untuk menguraikan setiap definisi dari ulama di setiap bidangnya. Namun itu globalnya. Dan sebagian para ulama menggunakan kalimat sunnah untuk hal yang disepakati oleh para sahabat. Iya. Ini penggunaan sunnah bermakna khusus. Maka kalau ada kalimat sunnah, kita lihat apa yang diinginkan, di mana letak penggunaannya, dari situ akan diketahui makna dari kalimat sunnah yang diucapkan tersebut atau tertulis di dalam sebuah tulisan. Kitab ini Syarhus Sunnah, penjelasan tentang as-sunnah, dasar-dasar keyakinan, dasar-dasar i'tiqad. Dan para ulama rahimahumullahu taala begitu menguraikan tentang keyakinan, tentang i'tiqad, mereka menamakannya dengan beberapa penamaan. Kalau ulama abad pertama, kedua, ketiga, keempat, kebanyakannya mereka memakai kalimat as-sunnah. Kebanyakannya. Yang menjelaskan masalah keyakinan. Ya, perhatikan kitab as-sunnah karya Al-Khallal. Penjelasan tentang i'tiqad, keyakinan. Keimanan kepada Allah, kepada para malaikat, berkaitan dengan Al-Quran, kalamullah, tentang masalah takdir, tentang masalah hari akhirat, cabang-cabangnya. Ya. Demikian pula as-sunnah karya Ibnu Abi Asim. As-sunnah karya At-Tabarani. As-sunnah karya Abdullah bin Ahmad. Syarhus sunnah karya Al-Barbahari. Ini sama judulnya. Namun beda penulisnya. Nah, dan banyak lagi buku-buku para ulama dengan judul As-Sunnah. Penamaan yang kedua dari penamaan i'tiqad, mereka namakan dengan nama Al-Aqidah. Jadi kalau disebut ini pembahasan aqidah, itu mirip dengan kalimat As-Sunnah. Penamaan yang ketiga adalah penamaan Al-I'tiqad. Dengan kata Al-I'tiqad. Al-I'tiqad artinya keyakinan. Sama dengan aqidah, cuman pecahan katanya berbeda. Iya. Kemudian yang keempat, penamaan yang keempat, kadang dinamakan juga dengan nama At-Tauhid. Dinamakan dengan nama At-Tauhid. Ini yang kita perhatikan seperti buku Imam Abu Bakar Muhammad Ibn Khuzaimah dengan judul Kitab At-Tauhid. Beliau jelaskan di sini tentang keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah. Demikian pula Kitab At-Tauhid karya Ibnu Mandah. Dan lain-lainnya dari karya para ulama dengan judul At-Tauhid. Kemudian penamaan yang kelima, kadang dinamakan juga dengan nama As-Syari'ah. Penamaan As-Syari'ah. Penamaan ini, walaupun jarang digunakan, namun telah diridhai oleh para ulama. Dan disetujui. Di antara yang menamakan bukunya dengan buku As-Syari'ah adalah imam yang terkenal, Muhammad ibn al-Husayn, Abu Bakar al-Ajurri, rahimahullahu ta'ala. Beliau memberi judul, buku beliau dengan judul As-Syari'ah. Juga penjelasan tentang aqidah. Iya. Baik. Ini pendahuluan seputar penamaan-penamaan buku-buku ahli sunnah berkaitan dengan aqidah. Pendahuluan berikutnya, apa pembahasan aqidah yang dibahas oleh ahli sunnah? Saya harus menerangkan secara global, apa pembahasan aqidah yang dibahas. Secara global, ahli sunnah wal jamaah, ketika menguraikan masalah aqidah, mereka membuka rukun iman yang enam. Kemudian menjelaskan hal-hal yang merupakan ciri pembeda antara ahli sunnah dan ahlul bidah. Ini global pembahasan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ketika mereka menguraikan rukun iman yang enam. Yang pertama beriman kepada Allah. Masuk menguraikan keimanan kepada Allah. Di dalamnya ada tiga pembahasan. Ada tauhid rububiyah. Ada tauhid uluhiyah. Dan ada tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah di dalam perbuatannya. Dialah Allah yang maha mencipta, maha memberi rezeki, maha menghidupkan, maha mematikan, maha mengatur segala sesuatu. Siapa yang mengesakan Allah dalam hal ini, dia telah bertauhid dengan tauhid rububiyah. Tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Ya. Yaitu ifradullah bil ibadah. Mengesakan Allah di dalam peribadatan. Di mana ibadahnya, solatnya, puasanya, zakatnya, rasa takutnya, rasa harapannya, tawakkalnya, inabahnya, semuanya hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid asma wa sifat. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya dengan nama dan sifat. Dan demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dan menyebutnya dengan nama. Maka ahli sunnah menetapkannya sebagaimana ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Apakah di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah SAW. Ini pembahasan dalam keimanan kepada Allah. Keimanan kepada Allah ini pembahasannya sudah cukup luas. Ada yang membahas tentang tauhid uluhiyah saja misalnya. Perhatikan kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Thalathatul usul, qawaidul arba, dan lain-lainnya ini semua berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Namun di sini ada hal yang harus dicatat. Kalau kita membahas buku-buku para ulama terdahulu yang hidup di abad ketiga, abad keempat, ketika mereka membahas keimanan kepada Allah, kebanyakan pembahasan mereka dalam asma wa sifat. Kenapa? Harus ada pertanyaan ini. Kenapa? Ya. Jawabannya, karena penyimpangan yang muncul pada masa itu di dalam apa? Dalam masalah asma wa sifat. Karena itu mereka berbicara lantang bagaimana sebenarnya menetapkan asma wa sifat dan membantah orang-orang yang sesat dan menyimpan dalam hal tersebut. Ada pun tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, mereka sebutkan, tapi kalau disebut kadang disebut global saja. Ada pun tauhid asma wa sifat dirinci penyebutannya. Kemudian dibahas juga tentang keimanan kepada para rasulnya, keimanan kepada para malaikatnya, keimanan kepada kitab-kitabnya, kemudian keimanan kepada hari akhirat. Masuk dalam keimanan kepada hari akhirat, akan dibahas tentang sakratul maut, ajal seorang insan, kemudian akan dibahas tentang alam kubur, sebab al-qabru awwalu manazilil akhirah, kubur adalah awal persinggahan akhirat. Setelah itu akan dibahas kejadian-kejadian pada hari kiamat, mulai dari hari kebangkitan, kemudian berdiri di padang mahsyar, kemudian syafaat, kemudian minum dari telaga, kemudian timbangan, kemudian hisab, kemudian timbangan. Setelah itu ke sorga maupun neraka, yang juga sebelumnya ada pembahasan syafaat. Ini semuanya dibahas dalam buku-buku i'tiqad. Begitu masuk menguraikan tentang masalah takdir, diuraikan oleh para ulama bagaimana menetapkan takdir itu. Dan ciri khusus dari tulisan para ulama di abad pertama, di generasi as-salaf yang terdahulu, mereka banyak menyinggung masalah takdir. Sebab penyimpangan tentang takdir ini sudah mulai muncul di akhir-akhir masa sahabat. Di akhir-akhir masa sahabat. Ketika muncul di Basrah, Ma'bad al-Juhani mengingkari tentang takdir. Maka para sahabat menjelaskan tentang sesatnya kelompok tersebut. Dan menerangkan akidah yang benar. Dan ini insyaAllah ta'ala kita akan jelaskan di pembahasannya berkaitan dengan masalah takdir. Iya. Tapi jangan disangka bahwa ahli sunnah ketika berbicara masalah akidah hanya membahas rukun iman yang enam saja. Tidak, tetapi mereka juga menjelaskan hal-hal yang merupakan pembeda antara ahlul haqqi wa ahlul batil. Pembeda antara pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan. Karena itu ahli sunnah menerangkan tentang masalah taat kepada penguasa. Sebab dari dahulu, ahli sunnah dianggap sebagai penjilat kepada penguasa. Dan dianggap sebagai antek-antek penguasa. Kenapa? Sebab ahli sunnah menyampaikan ayat-ayat dan hadith-hadith tentang wajibnya taat kepada penguasa muslim. Dan tidak boleh melakukan kudeta terhadapnya. Sebagaimana yang kita akan terangkan. Karena itu ahlul bid'ah pun tidak suka dengan hal ini. Dan mereka telah menyimpang dalam masalah-masalah yang seperti ini. Juga ahli sunnah mengangkat tentang prinsip terhadap para sahabat. Dan ini ciri yang membedakan antara ahli sunnah dan ahlul bid'ah. Kemudian dijelaskan juga tentang masalah cinta kepada ahlul bait. Ini juga membedakan antara ahli sunnah dan ahlul batin di dalam hal ini. Dan kadang sebagian para ulama mengangkat hal-hal beberapa masalah yang masalah tersebut dalil-dalilnya sangat jelas dan tegas. Tapi kadang di masa imam tersebut masalah ini diingkari oleh ahlul bidah. Maka sang imam menyebutkan masalah tersebut di buku akidah dalam rangka membedakan antara ahli sunnah dan ahlul batil. Saya kasih contoh pembahasan tentang mengusap di atas kedua sepatu. Alal khuffai. Ya, kita ketemukan kalimat ini dalam syarhus sunnah karya al-Barbahari. Dan di dalam sejumlah buku i'tiqad. Mungkin ada yang bertanya, loh ini kan pembahasan fikih. Kenapa dimasukkan dalam buku i'tiqad? Ya. Kita sudah pegang jawabannya. Bahwa ahlul batil, ahlul bidah pada masa itu mengingkari tentang bolehnya mengusap di atas sepatu. Padahal jalil-jalilnya sangat jelas sekali dan sangat terang. Haditsnya mutawatir tentang disyariatkannya mengusap di atas sepatu. Tentunya dengan rincian hukum-hukumnya. Iya. Demikian pula di sini Imamul Muzani akan menjelaskan tentang masalah mengqasar salat. Iya. Kemudian masalah berbuka puasa bagi musafir. Mungkin ada yang bertanya, kenapa diangkat ini? Maka kita sudah bisa memberikan jawaban bahwa tentunya ada di kalangan ahlul bidah yang mengingkari hal tersebut. Padahal masalah ini adalah masalah yang sangat jelas dalil dan keterangannya. Tentang bolehnya mengqasar salat bagi orang yang musafir dan bolehnya berbuka. Iya. Baik, ini sekilas tentang masalah i'tiqad dan kita segera membaca buku ini. Syarh Sunnah karya Al-Muzani. Ya, saya berharap mudah-mudahan bisa selesai dalam daurah singkat ini. Walaupun saya berterus terang bahwa di dalam menguraikan pembahasan buku ini, pembahasannya hampir mendekati ringkas. Iya. Tidak begitu meluas. Mengingat waktu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua. Baik, di depan antum sudah tertulis di situ matan isi dari buku ini. Ya. Kalau buku di depan saya ini bukunya ya agak tebal ya. Mungkin ada heran kok buku yang saya pegang tebal yang dibagikan peserta tipis sekali, sudah diterjemah lagi. Ya. Maka jawabannya isi dari buku itu cuma ini sebenarnya. Ya. Jadi setengah yang di depan, setengah dari buku ini pendahuluan dari si muhakkik dan belakangnya indeks. Ya. Dan ini dari pekerjaan sebagian orang di masa ini yang suka mempertebal buku. Ya. Nah, maka saya punya inisiatif dibantu oleh sebagian ikhwan di Makassar, diketik ulang kemudian diterjemah. Ya, saya memeriksa dengan cepat terjemahannya yang mudah-mudahan semuanya bagus insyaallah taala. Baik. Jadi di awal buku ini kalau dicetakan yang saya pegang ini disebutkan sanad. Sanad itu adalah silsilah rawi yang menyambung kepada sang penulis. Nah. Jadi kalau berbicara tentang masalah sanad, ya, jangan dikira hanya LDII saja yang jago. Ya. Ingat ya kalimat dikasih tanda petik ya. Dalam masalah sanad. Kenapa? Sebab mereka menganggap tidak syah menuntut ilmunya kalau tidak mangkul ya. Tidak pakai sanad. Itu pun kalau diperiksa sanadnya ya, sanadnya bolong-bolong ya. Dan kata tidak jelas dari mana sanad penisbatannya. Nah, kemudian alhamdulillah tentang masalah sanad-sanad buku-buku, ya, sampai sekarang masih terjaga. Dan ini merupakan ciri khas umat Islam. Agama mereka dijaga dengan sanad. Sebab kalau tidak ada sanad, setiap orang akan berucap apa yang dia kehendaki. Tapi kita ada yang berucap, Rasulullah bersabda begini. Tanya, dari mana kamu dapat? Ya. Siapa yang menceritakan kepada kamu? Guru saya si Fulan menceritakan kepada saya. Siapa guru kamu si Fulan itu? Diperiksa, rupanya pendusta. Tidak syah periwayatan kamu. Oh, guru saya si Fulan. Oh, tidak apa-apa, dia terpercaya. Gurumu dapat dari mana? Dari gurunya lagi. Siapa gurunya? Diperiksa, ternyata pendusta. Tidak syah sanadnya. Dan ini kekhususan umat Islam. Tidak diberikan kepada selain umat Islam. Ya. Nah, seluruh agama yang punya kitab suci tidak ada sanadnya. Kalau umat Islam sampai hari ini, orang-orang yang hafal Quran, bersambung sanadnya sampai ke Nabi masih ada. Ya. Gurunya membacakan kepadanya, dari mulutnya mengambil, dari mulut gurunya. Gurunya mengambil dari mulut gurunya. Gurunya mengambil dari mulut gurunya. Bersambung kepada sahabat, sahabat mengambil dari mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah mengambil langsung dari Jibril. Ya. Sampai hari ini masih bersambung. Nah, demikian pula sanad-sanad hadis. Alhamdulillah, masyayikh ahli sunnah masih lengkap. Sanad-sanad mereka, kutub sittah maupun yang lainnya. Maka di sini dimulai dengan penyebutan sanad. Ya, penyebutan sanadnya lumayan panjang. Ya. Namun yang saya ingin sampaikan di sini, bahwa di akhir dari penyandaran ke sanad, sampai kepada Ali bin Abdullah Al-Hulwani, beliau berkata, kuntu bi Trablus al-Maghrib. Saya berada di Trablus Maghrib, di wilayah Maroko sekarang. Fadakartu ana wa ashabul lana as-sunnah. Maka kata beliau, saya pun menyebut tentang as-sunnah. Saya dan sebagian teman-temanku menyebut tentang as-sunnah. Ila an dakarna Aba Ibrahim al-Muzani rahimahullah. Sampai kami menyebut Abu Ibrahim al-Muzani. Jadi disebut tentang sunnah, bagaimana keyakinan, disebut ulama yang menjelaskan tentang keyakinan. Di majelis tersebut muncul penyebutan nama Imam al-Muzani. Maka sebagian yang hadir di majelis berkata, sampai kepada kami bahwa al-Muzani, dia berbicara tentang Al-Quran. Dan dia tawakuf masalah Al-Quran. Ini akan kita terangkan. Dalam masalah Al-Quran, ada tiga kelompok yang disesatkan. Kelompok yang pertama, orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Iya. Ini yang pertama. Kelompok yang kedua, dengan nama Al-Lafdiyah. Iya. Orang yang mengatakan lafadku dengan Al-Quran, makhluk. Kelompok yang ketiga adalah Al-Waqifah. Orang yang tawakuf. Dikatakan Al-Quran, kalamullah. Makhluk atau bukan? Tawakuf. Iya. Saya tidak mengatakan makhluk, tidak pula bukan. Ini Al-Waqifah. Ini tiga kelompok. Dan dikatakan bahwa Al-Muzani, ya, terhitung dari tiga kelompok ini. Ini yang dimunculkan di majelis tersebut. Maka, dan disebutkan di antara hal-hal yang dipandang sesat pada Al-Muzani. Ya. Maka kata Ali bin Abdullah Al-Hulwani, ya, dan berkumpul lagi kaum yang lain. Dan hal ini membuat manusia sangat sedih. Ya, apa benar seperti itu Imamul Muzani? Fakatatna ilaihi kitaban nuridu an nasta'lima minhu. Maka kata Ali bin Abdullah Al-Hulwani, kami pun menulis sebuah risalah, sebuah surat kepada Imam Al-Muzani. Kami minta keterangan, penjelasan tentang sunnah dalam masalah takdir, dalam masalah irja, dalam masalah Al-Quran, dalam masalah hari kebangkitan, dalam masalah hari An-Nushur, dalam masalah timbangan. Ya. Nah, maka Al-Muzani pun menulis tentang keyakinan-keyakinan itu. Nah, inilah jawaban Al-Muzani. Jadi, tulisan beliau ini jawaban dari pertanyaan. Yang pertanyaan ini muncul di majelis tersebut. Ini memberikan faedah pelajaran kepada kita bahwa umat sepanjang mereka menghormati para a'immatus salaf, para ulama'nya, dan mencari kejelasan, maka mereka di atas kebaikan. Namun yang jelek pada umat apabila mereka berjelek sangka kepada ulama'nya. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang jahil di masa ini. Yang hanya dikompori oleh semangat belaka. Ya. Sehingga keluar ucapan-ucapan ulama besar yang menghabiskan umurnya puluhan tahun dari semenjak kecilnya sampai tuanya sudah bungkuk menghabiskan umurnya untuk membela Islam dan menjelaskan Islam kepada kaum muslimin. Syekh bin Baz, penjilat negara. Syekh Ibn Uthaymin juga demikian. Syekh Al-Albani, Syekh Mughbil, semuanya masuk dalam cercaan. Ya. Sudah kafir, dekat dari kekufuran. Kenapa? Ya. Sebab di peristiwa Teluk mereka merekomendasi pemerintah Saudi Arabia untuk mengizinkan tentara Amerika ada pangkalan perang di situ. Ya. Jadi dikafirkan gara-gara itu. Ini asalnya muncul karena berjelek sangka kepada para ulama. Padahal orang yang seperti ini adalah anak muda. Ucapan-ucapan yang saya sampaikan tadi itu munculnya dari anak muda yang umurnya masih kecil. Ya, paling tuanya di bawah 40 tahun. Paling tuanya. Nah. Kemudian menyesat-nyesatkan ulama yang umurnya sudah 80 tahun. Sudah ada yang 90 tahun. Dan dikenal dengan juhud, keilmuan. Dan ketika dibahas permasalahannya, ternyata mereka memang adalah jahil dan tidak mengetahui bagaimana sebenarnya Islam itu. Dan nampak betapa benarnya para ulama yang memberi fatwa ya, di dalam masalah tersebut. Ya. Karena itu, kembali kepada ulama, itu adalah perkara yang sangat penting. Ya. Kemudian di sini dikatakan oleh Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, beliau memulai menulis kitabnya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitab ini dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Dan beliau dalam hal ini mencontoh Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang dilakukan oleh para a'immatus salaf dari dahulu sampai sekarang. Ya. Memulai tulisan-tulisan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim, kalau kita lihat pada setiap surahnya, ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ada silam pendapat, apakah dia termasuk dari surah tersebut atau ayat pembuka saja. Dan pendapat yang kuat, bahwa pada setiap surah, itu hanyalah ayat pembuka. Kecuali surah At-Taubah. Tidak ada bismillahnya. Ya. Kemudian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam penulisan-penulisan beliau, beliau menulis surat kepada Hiraqal, pembesar Rum. Beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika di perjanjian Hudaybiyah, beliau memerintah kepada Ali bin Abi Thalib supaya menulis. Maka perintah pertama kepada Ali bin Abi Thalib, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka Ali bin Abi Thalib menulisnya. Walaupun orang-orang kafir Quraisy ada kritikan pada hal tersebut. Sebagaimana yang maklum di dalam kisahnya yang panjang. Yang jelas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa suatu hal yang disunnahkan memulai tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hadis yang sering diucapkan, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap hadis yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, tiap pembicaraan yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, pembicaraan tersebut terputus, hilang berkahnya. Ya, hadis ini adalah hadis yang lemah. Namun kita ambil sisi pendalilan dari ayat dan dari penulisan ayat dan Bagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama dari masa ke masa menulis Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dikatakan di sini oleh Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Afamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Semoga Allah melindungi kami dan kalian dengan ketakwaan. Wawaffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan kalian limuwafaqatil huda, untuk selaras sejalan di atas hidayah. Iya. Amma ba'du. Awal kali beliau memulai, beliau bawakan khutbah hajat dalam bentuk doa. Semoga Allah melindungi kami dan melindungi kalian dengan ketakwaan. Nah. Menjaga kami dan menjaga kalian dengan ketakwaan. Dan beliau mengambil kalimat ini dari ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Jadi perintah untuk berpegang teguh dengan tali Allah, dengan Al-Quran. Dan itulah ketakwaan. Dan i'tisam terhadap Al-Quran dan Sunnah adalah suatu hal yang hendaknya senantiasa dilakukan oleh setiap Muslim dan Muslimah, khususnya di masa fitnah. Karena itu kata Talq ibn Habib rahimahullahu ta'ala, kalau terjadi fitnah, fa'alaikum bittaqwa, maka hendaknya kalian komitmen dengan ketakwaan. Ditanyakan kepada beliau, apa itu takwa? Kata beliau, at-taqwa an ta'amala bi ta'atillah ala nurin minallah raja'a thawabillah. Engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah sesuai dengan atau di atas petunjuk dari Allah, engkau mengharap dengannya rahmat dari Allah. Wa antajtaniba ma'siyat Allah ala nurin min Allah makhafatah ghadabillah. Dan kamu meninggalkan kemaksiatan kepada Allah sesuai dengan petunjuk Allah, kamu meninggalkan maksiat tersebut karena kamu takut akan kemurkaan Allah. Itu takwa. Ya, kalau kita melihat kepada definisi takwa ini, maka ini akan mencakup agama secara keseluruhan. Sebab asal takwa dari sisi bahasa, dia membuat antara dirinya dan antara yang dia tidak senangi sesuatu yang melindunginya, dinding yang melindunginya. Ada api neraka, kemurkaan Allah. Maka dia membuat sesuatu yang melindungi dia dari kemurkaan Allah. Apa yang melindungi dia ini? Itulah ketakwaan. Amalan ketaatan yang dia lakukan kepada Allah. Ia meninggalkan segala maksiat, menjalankan segala perintah, meninggalkan segala larangan. Itulah takwa. Ya. Afamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Wawaffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan kepada kalian limuwafaqatil huda, untuk sejalan di atas petunjuk. Ini doa beliau yang kedua. Sebab setiap Muslim hendaknya berada di atas hidayah, berada di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak di atas petunjuk, maka ia berada di atas jurang kesesatan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ أَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Dijamin oleh Allah, siapa yang mengikuti petunjuk tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari adzikri, mengingat kepadaku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit dan akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Iya. Maka berada di atas ketakwaan adalah suatu hal yang penting. Yaitu yang menjalankan segala tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dimaklumi bersama bahwa ibadah tidak ada diterima kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama, ia ikhlas di dalam melakukan ibadah tersebut. Syarat yang kedua, ia sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua syarat diterimanya ibadah menurut kebanyakan para ulama. Walaupun sebagian para ulama seperti Imam Asy-Syinqiti dan lain-lainnya, beliau menguatkan bahwa syarat diterimanya ibadah ada tiga. Yang pertama, sihhatul i'tiqad, benar keyakinannya. Syarat yang kedua, ikhlas dalam melakukannya. Syarat yang ketiga, mutabah. Dan ini sepintas lalu, ya sama dengan dua syarat sebelumnya. Sebab benarnya keyakinan masuk dalam ikhlas. Namun oleh Imam Asy-Syinqiti, dan ini yang dikuatkan oleh Syekhuna Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, bahwa harusnya dibagi tiga. Sebab pada sebagian keadaan, dibutuhkan syarat yang harus benar keyakinannya. Beliau beri contoh. Misalnya seorang penyembah kuburan, yang biasa menyembah di kubur. Setelah itu dia melakukan sholat. Dia sholat ikhlas karena Allah sholatnya. Semata-mata karena Allah. Kemudian dia melakukan sholat sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Pertanyaan, diterimakah amalan ibadahnya? Ya, kalau kita pakai dua syarat saja, diterima. Nah, karena itu kata beliau di sini pentingnya menambah harus benar keyakinannya. Harus benar keyakinannya. Nah. Kemudian kata Al-Muzani rahimahullahu taala, amma ba'd. Amma ba'd. Ini adalah kalimat yang didatangkan untuk perpindahan dari pembicaraan ke pembicaraan yang lain. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan sebagai faslul khitab. Nah, sebab ini sangat indah sekali di dalam berpindah kepada pembicaraan yang lain. Jadi beliau memberikan kalimat ringkas. Pendahuluan, khutbah. Setelah itu beliau berkata, amma ba'd. Fa'innaka aslahakallah. Sungguhnya engkau, semoga Allah memperbaikimu. Sini beliau mendoakan orang yang bertanya kepadanya. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang dai di jalan Allah, seorang muslim hendaknya merahmati muslim yang lainnya dan mengasihi muslim yang lainnya dengan mendoakan kebaikan untuknya. Kalau hari ini dia menentang petunjuk, doakan mudah-mudahan dia suatu saat dia kembali ke jalan yang lurus. Iya. Kembali kepada hidayah. Dan kalau kita melihat karya-karya para ulama kita, hampir di setiap karya mereka, ya, di awalnya dimulai doa untuk orang yang membacanya, di sela-sela pembicaraan beliau mendoakan orang yang membaca bukunya. Dan ini menunjukkan keikhlasan mereka. Dan benar-benar nasihun amin, seorang penasihat yang terpercaya dan menghendaki kebaikan untuk umat. Dan menunjukkan keikhlasan. Dan harusnya demikian. Seseorang itu berdakwah di jalan Allah. Ia dibangun di atas keikhlasan. Kemudian mengharapkan orang tersebut mendapatkan hidayah. Sebagaimana dia mendapatkan hidayah. Dan mengikuti petunjuk. senang dengan kebaikan, maka hendaknya dia menyenangi hal tersebut untuk saudaranya. Dan dia berusaha saudaranya juga mendapatkan hal tersebut. Dengan cara yang paling baik. Dengan cara yang mudah. Sebab agama adalah mudah. Innad dina yusrun. Dan pesan Nabi SAW kepada Ali bin Abi Talib dan Abu Musa al-Ash'ari yang dikirim sebagai da'i ke negeri Yaman. Yassira wa la tu'assira wa bashira wa la tunassira. Permudahlah oleh kalian berdua. Jangan kalian persulit. Beri kabar gembira dan jangan kalian membuat orang lari. Maka ini dari uslub para a'immah. Sehingga nasihat mereka betul-betul ya, diterima oleh umat. Begitu memulai mendoakan orang yang membaca tulisannya menunjukkan bahwa beliau betul-betul ingin orang yang membaca buku ini mendapatkan nasihat darinya. Kata beliau, "Fa'innaka aslahaka Allah sa'altani, engkau bertanya kepadaku. An udiha laka min as-sunnati amran tusabbiru nafsaka 'ala at-tamassuk bih." Sungguhnya engkau, semoga Allah memperbaikimu, telah meminta saya untuk menjelaskan kepadamu dari as-sunnah. Perkara yang akan membuat jiwamu bersabar untuk berpegang teguh kepadanya. Sebagaimana yang telah saya sebutkan bahwa pertanyaan si penanya, dia bertanya tentang masalah-masalah akidah. Bagaimana sikap beliau berkaitan dengan masalah Al-Quran, hari kebangkitan, ya masalah takdir, timbangan. Nah, ini semua dari bagian as-sunnah. Engkau meminta kepadaku agar supaya saya menjelaskan suatu perkara yang engkau siap membuat dirimu bersabar di atas perkara tersebut. Komitmen di atasnya. Iya. Di sini beliau sudah mengisyaratkan bahwa orang yang berpegang di atas sunnah memang harus bersabar. Sebab jalan kebaikan penuh dengan rintangan. Banyak kerikil tajam yang berserakan di jalan. Karena itu, setiap muslim hendaknya bersabar di dalam menghadapi rintangan dia alami di dalam menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini keberuntungan untuk orang-orang di akhir zaman yang keadaannya seperti itu. Yang mereka berpegang dengan sunnah, kemudian mereka bersabar di atasnya sampai kadang-kadang mereka bagikan orang yang memegang bara api kebenaran yang dipegang tetapi memberikan bahaya bagi dirinya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi kabar gembira. Kata beliau, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba." Sungguhnya Islam dimulai dalam keadaan asing di tengah manusia. Dan suatu saat ia akan kembali asing lagi sebagaimana awal kali mulainya. Nah, di keasingan yang kedua ini Rasulullah memberikan kabar gembira. Fatuba lil ghuraba. Jazakallahu khair. Karamakallah. Firakallah. Fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang dianggap asing tersebut. Iya. Karena itu butuh bersabar di dalam menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, "Wa tadra'u bihi anka syubah al-aqawil." Yang perkara ini bisa menolak darimu berbagai syubhat dari perkataan orang-orang. Ya, al-aqawil jama' dari perkataan. Ucapan-ucapan, opini-opini yang dilemparkan. Ini syubhat, apalagi di masa ini. Terlalu banyak. Maka beliau menjelaskan bahwa apa yang saya terangkan di sini, kalau engkau memahaminya, bisa menepis seluruh syubhat tersebut. Dan bisa menghancurkannya. Iya. Wa zaygi muhdatsatidh dhalin. Dan juga akan menyebabkan apa hilangnya atau hancurnya penyimpangan perkara-perkara baru yang dibuat oleh orang-orang yang sesat. Ya, muhdatsat di situ adalah bidah. Nah, ad-dallin, orang yang sesat itu adalah orang yang tidak berilmu dan tidak beramal dengannya. Ya, tiga kalimat dalam Al-Quran harus dibedakan. Antara ar-rashid, ghawin, dengan ban. Nah, tiga-tiganya ada dalam Al-Quran. Rashid, orang yang mengetahui ilmu dan beramal dengannya. Karena itu dikatakan khulafa ar-rashidin, empat khalifah ar-rashidun, sebab mereka mengetahui ilmu dan beramal dengannya. Kemudian ghawin dalam Al-Quran, ya, seperti disebut dalam surah Al-A'raf, fakana minal ghawin. Ghawin di sini adalah orang yang mengetahui kebenaran, namun tidak beramal dengan kebenaran itu, menyimpang darinya. Kalau ad-dallin, orang yang sesat, mereka tidak mengetahui kebenaran dan mereka tidak beramal dengannya. Nah, itu makna ad-dallin di sini. Dan ini dari ucapan Al-Muzani di sini, bahwa saya menerangkan kepada engkau suatu perkara dari sunnah yang engkau harus bersabar dalam berpegang teguh dengannya dan dengan sunnah tersebut. Perkara yang saya akan terangkan ini, engkau akan bisa menepis atau menghancurkan syubhat dan kesesatan orang-orang yang sesat. Ini memberikan pelajaran lain kepada kita, bahwa orang yang berakidah dengan akidah benar, dia akan teguh di atas kebenaran. Kokoh di atas kebenaran. Tidak akan goyah. Orang yang mempelajari akidah yang benar. Dan ini dari keistimewaan orang yang berislam dengan Islam yang benar. Iya. Sebab orang yang berakidah dengan akidah yang benar, pada dirinya terdapat prinsip-prinsip dan keyakinan yang membuat dirinya teguh. Yang membuat dirinya teguh, tidak goyah. Sampai kata sebagian para ulama, engkau melihat ahli sunnah yang kuat akidahnya. Kadang orang ini di depan ahli bid'ah dia didebat, kalah dalam perdebatan. Demikian, kalah dalam perdebatan. Ia di depan zahirnya kalah, tetapi hatinya kokoh seperti gunung. Tidak goyah akidahnya dengan ucapan ahlul bidah tersebut. Mungkin dia pulang ke rumahnya, buka-buka bukunya, dia akan ketemukan jawaban dari syubhat yang diucapkan oleh ahlul bidah tersebut, kembali dia bantah. Sehingga dia sendiri akan memberikan pelajaran bagi dirinya bahwa saya harus banyak menghafalkan ilmu. Sehingga, ya, selain dari kekokohan di dalam diri, hujahnya juga kuat di lisannya. Nah, dan ini pentingnya mempelajari akidah, mendengarkannya, memahaminya, sekaligus menghafalkan dalil-dalilnya. Menghafalkan dalil-dalilnya. Ya, khususnya masalah-masalah yang banyak tersebar misalnya. Kesalahan di tengah kaum muslimin. Anggaplah misalnya keyakinan Allah itu di mana-mana. Seorang ahli sunnah, dia mengetahui prinsip bahwa Allah di atas langit. Ya kan? Prinsip dia pegang. Walaupun diberi berbagai syubhat bahwa Allah itu di mana-mana, tidak goyah dari prinsipnya. Dia sudah yakin bahwa Allah di atas langit. Ya, cuma dia tidak pandai mengucapkan dalil dan membantah syubhat. Maka begitu dia menghafalkan dalilnya, mengetahui bagaimana hakikat dari masalah, rincian pendalilan, dan bagaimana syubhat-syubhat ahlul bidah dalam masalah dan bantahannya, ia pun menjadi kokoh dengannya. Ini indahnya mempelajari akidah. Ini dalam satu masalah. Belum lagi kita buka masalah yang lain. Ya. Dan tentunya, ini akan diketahui hakikatnya dan kebenaran apa yang diucapkan oleh ulama ini setelah kita mendalami akidah tersebut. Kritik yang sering diucapkan oleh para masyayikh kita, sampai saya mendengar dari sebagian masyayikh, mereka berkunjung, yang mengunjungi Syekh Zaid ketika beliau sedang sakit. Dan beliau dimintai nasihat. Maka beliau berucap kalimat yang sangat indah. Kata beliau, seorang penuntut ilmu salafi yang mengetahui akidahnya dan kuat manhajnya, inilah yang bermanfaat untuk hamba dan negaranya. Dan ini adalah hal yang beliau buktikan dan pengalaman beliau dalam mendidik umat. Harusnya ini yang terpatri dalam jiwa kita, sehingga kita terus menerus menyibukkan diri dengan ilmu dan memperkuat diri kita dengan ilmu agama. Iya. Kemudian kata Al-Muzani rahimahullah, wa qad syarahtu laka minhajan mudihan munira. Dan saya telah menjelaskan bagi engkau minhajan, manhaj, mudihan, yang menjelaskan, muniran, yang sangat terang. Di sini menunjukkan bahwa akidah ahli sunnah mempunyai ciri dan karakteristik yang sangat agung. Akidah ahli sunnah sifatnya jelas, tidak ada setitik samaran pun, dan tidak ada keraguan dalam akidah ahli sunnah. Iya. Semuanya adalah perkara jelas. Muniran, sangat terang. Kalimat munir, ya, bukan terang pada dirinya saja, namun dia terang pada dirinya dan menerangi yang lainnya. Itu kalimat munir, sebab dia dari kalimat anarah. Ya. Apa? Mengobarkan api atau menyalakan cahaya. Cahaya terang pada dirinya dan menerangi yang lain. Dan demikian sifat akidah ahli sunnah. Akidah ahli sunnah adalah akidah yang jelas. Saking jelasnya Allah memerintah kepada Rasulnya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah ana wa man ittaba'ani." Katakan wahai Muhammad, "Hadhihi sabili, ini jalanku." Suruh tunjuk, "Ini jalanku." Saking jelasnya jalan ini. Saya menyuruh ke jalan ini. Saya dan orang-orang yang mengikuti. Ana basirah. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nufassilu al-ayat walitastabina sabilul mujrimin." Dan demikianlah kami merinci, menjelaskan ayat-ayat. Dengan jelasnya ayat-ayat ini, jelas pula jalannya orang-orang yang mujrim. Dan di dalam hadis Irbab Ibn Sariyah, dan juga ada dalam hadis Abu Darda, riwayat Ibn Majah dalam muqaddimahnya, Ibn Abi Asim dalam As-Sunnah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Dilalul Jannah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad taraktukum 'alal bayda laylaha kanahariha la yazigu anha illa halik." Sungguh saya telah meninggalkan kalian di atas suatu yang sangat putih, terang. Saking terangnya malamnya sama dengan siangnya. Di siang hari sangat terang, malamnya juga seperti itu. Saking terangnya Islam itu. Tidak ada yang menyimpang dari hal ini kecuali akan binasa. Maka ciri akidah Islam, cirinya adalah al-wuduh, jelas dan terang. Ini ciri penting. Dengan mengenal satu ciri ini, bisa mengenal bagaimana jeleknya akidah ahlul bid'ah. Ya, penuh kontradiksi. Orang-orang awalnya bertentangan dengan akhirnya. Yang akhirnya merasa dirinya lebih pandai dari yang awalnya, sehingga mengkritik yang awalnya. Ya. Apalagi kalau melihat jemaat takfir wal hijrah. Ya. Orang yang senang mengkafirkan. Kadang dalam satu masjid 10 jamaah. Ya. Satu masjid 10 jamaah. Padahal satu madhabnya. Kenapa? Jamaah ini mengkafirkan yang sana. Sana mengkafirkan ini. Jadi semua sholat bersama yang di tidak dia kafirkan. Sana kafir menurut dia. Ini tidak jelas. Akidah yang seperti ini. Dan bukan seperti itu sifat Islam, sifat akidah Islam. Akidah Islam jelas dan terang. Kata beliau, lam alu nafsi wa iyyaka fihi nushan. Kata beliau, yang saya sungguh saya telah menjelaskan kepadamu manhaj yang jelas lagi terang, yang saya tidak mempedulikan diriku dan dirimu di dalamnya sebagai bentuk nasihat. Jadi beliau mencurahkan segala upaya, usaha. Walaupun derita yang beliau alami, beliau tidak pedulikan dirinya. Namun ini adalah nasihat bagi engkau. Dan demikianlah, sebagaimana yang saya terangkan, ciri seorang alim adalah dia dikenal sebagai nasih, penasihat di tengah umat. Mengharapkan kemaslahatan, kebaikan bagi umat. Kemudian kata Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, bada'tu fihi bihamdillahi dirrushdi wa tasdid. Saya memulai di dalam buku ini dengan menyebut atau dengan memuji Allah yang maha memiliki petunjuk dan pengokohan. Ar-rusyd, sebagaimana yang kita terangkan tadi, jalan lurus yang ditempuh oleh orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya. At-tasdid, itu sesuatu yang lurus tidak ada bengkoknya. Kokoh di atasnya. Nah, maka beliau akan memulai. Beliau berikan pendahuluan, pengantar. Setelah itu beliau katakan, saya akan memulai dengan memuji Allah. Sebelum menerangkan tentang masalah i'tiqad ini. Beliau berkata, alhamdulillahi ahakku mendukir. Segala puji hanya untuk Allah. Yang maha berhak untuk diingat. Beliau memulai dengan alhamdulillah. Dan memulai dengan alhamdulillah, ini mencontoh Al-Quran. Ya. Kita lihat surah Al-Fatihah, dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-An'am, alhamdulillahi alladhi khalaqas samawati wal ard, wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji hanya untuk Allah, yang menciptakan langit dan bumi, dan menjadikan kegelapan dan cahaya, kemudian orang kafir berpaling darinya. Di surah Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaya. Juga dimulai dengan alhamdulillah. Di surah Saba, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahu alhamdu fil akhirah. Segala puji hanya untuk Allah. Baginya lah segala yang di langit dan segala yang di bumi. Dan baginya lah segala pujian di akhirat. Di surah Fatir, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Sampai akhir ayat. Nah. Demikian. Banyak dalam Al-Quran dimulai dengan alhamdulillah. Maka beliau di sini memulai dengan alhamdulillahi ahabku mendzukir. Segala puji hanya untuk Allah yang paling berhak untuk diingat. Alhamdu, alif lam di sini, lil istighraq. Kata hamd, itu kalimat tunggal dalam bahasa Arab. Tapi karena ada alif lamnya, maka di sini yang diinginkan jenis pujian. Artinya segala jenis pujian itu hanya milik Allah. Subhanahu wa ta'ala. Iya. Segala jenis pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebenarnya banyak masalah ya saya bisa uraikan di sini. Apalagi di masa ini banyak syubhat dari ahlul bidah. Ya, ketika tadi melewati bismillahirrahmanirrahim, kita ada pembahasan yang kadang dipakai oleh ahlul bidah dari sisi bahasa. Mereka mengelabui kaum muslimin. Lalu seperti ini, alhamdulillah. Nah, mungkin ada yang mendengar tentang jemaah Isa Bugis. Pernah dengar? Ya. Mengaku ia sebagai nabi. Al-Quran itu sebenarnya bukan bahasa Arab. Nabi Muhammad bukan dari orang Arab. Iya. Mau bukti bahwa Al-Quran bukan bahasa Arab? Banyak kontradiksi dalam Al-Quran. Jawabkan ayat. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datang Rabbmu wal malaku. Al-malak. Di sini apa? Mufrad? Tunggal atau jamak? Ya jawabannya pasti kan? Tunggal. Jadi katanya datang Rabbmu. Rabb pasti satu. Kemudian malaikat satu malaikat. Datang Rabb dan satu malaikat bersof-sof. Ya, bagaimana caranya? Rabb satu malaikat bersof-sof. Ini menunjukkan bukan bahasa Arab. Ya. Nah. Ya bisa juga mengelabui orang dengan cara seperti itu. Tapi antum paham kalimat tadi. Alhamdulillah. Saya katakan alif lam lil istighraq. Semua jenis pujian. Sama di situ malaikat. Al-malak semua jenis malaikat didatangkan. Bukan satu saja. Tapi alif lamnya menunjukkan jenis. Ya. Jadi uslub penggunaan bahasa Arab. Nah. Maka butuh mendalami ilmu itu. Dan sengaja saya sampaikan di sini. Supaya kita tahu bahwa ilmu itu luas cakupannya. Seseorang kalau menghabiskan umurnya untuk menuntut ilmu, dia tidak akan meraih ujungnya ataupun dasar lautan, lautan ilmu. Nah, ilmu itu adalah anugerah yang seorang menghabiskan umurnya di dalam menuntutnya dan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, segala puji hanya untuk Allah. Ahakku man dzukir, yang paling berhak untuk diingat. Wa aula man syukir, dan yang lebih pantas untuk disyukuri. Wa alaihi usni, dan hanya baginya segala sanjungan. Iya. Astana, pujian, sanjungan. Qala alhamd, ini di atas tingkat astana. Dia pujian dengan memilih kalimat yang paling indahnya untuk memuji. Itu alhamd. Ya, pujian itu banyak. Ya. Fulan, oh, pemberani dia, dermawan. Ini sana namanya. Pujian biasa. Sebab sesuatu ada padanya. Tapi kalau dipilihkan pujian, ya, yang menunjukkan kelebihannya, itu namanya alhamd. Dan di sini alhamd, segala pujian yang lebih jenis ini, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alaihi usni, dan hanya baginya segala sanjungan. Al-Wahidus Samad, yang maha esa lagi maha tegak dengan sendirinya. Sini dua nama, Al-Wahid As-Samad. Dua ini adalah Al-Wahid dan As-Samad, ini dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah dinamakan dengan Al-Wahid, yang maha satu, yang maha sendiri. Ya, sama dengan Al-Ahad. Al-Ahad juga maknanya maha sendiri. Al-Wahid dalilnya dalam Al-Quran. Kulillahu khaliku kulli syai'in. Wa huwal wahidul qahhar. Ya. Dan dialah Allah yang maha satu. Lagi maha qahhar. Artinya yang maha satu. Dialah Allah yang maha bersendirian dengan segala kemuliaan. Bersendirian dengan segala kesempurnaan. Bersendirian dengan segala pujian, segala hikmah, segala rahmat, dan segala sifat-sifat kebaikan. Allah yang maha bersendirian dengannya. Iya. Ini makna Al-Wahid. Dan menunjukkan bahwa nama Allah Subhanahu wa ta'ala terkandung di dalamnya. Makna yang sangat agung. Menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang sama sekali tidak serupa dengan makhluknya. Iya. Dan seorang hamba, kalau mengetahui nama-nama dan sifat Allah, mengetahui arti nama Allah, maka ia akan semakin dekat kepada Allah dan semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut Al-Wahid, yang maha sendiri. Dia tahu bahwa Allah yang maha sendiri dengan segala kemuliaan, segala kekuasaan, segala rahmat, segala sesuatu Allah maha bersendiri dengannya. Iya. As-Samad. Kalau Al-Wahid, ini penetapan. Segala sesuatu milik Allah. As-Samad ini penetapan sifat sekaligus meniadakan hal yang jelek dari Allah. Sebab As-Samad itu dari huruf mim, huruf sad, mim, dal. Tiga kata ini digabungkan itu bermakna ijtima, bersatu dan berkumpul. Ya. Yang bertentangan dengan perpecahan atau sesuatu yang apa bolong-bolong atau yang pecah-pecah. Karena itu para ulama as-salaf ketika menafsirkan nama As-Samad, mereka menafsirkannya dengan beberapa penafsiran yang globalnya kembali kepada dua perkara. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa dan lain-lainnya. Yang pertama dia menafsirkan As-Samad artinya alladzi la jawfalah, yang tidak ada jawfnya, tidak ada celahnya, tidak ada celah padanya, tidak bolong-bolong. Artinya apa? Allah itu maha sempurna. Makhluk itu butuh untuk makan, butuh untuk minum. Ya. Kemudian ada celahnya untuk membuang kotorannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala As-Samad. Tidaklah celah padanya. Ini menunjukkan sifat kesempurnaan. Dan meniadakan sifat kejelekan yang ada pada makhluk. Nah. Penafsiran yang kedua. Dari penafsiran A'immat as-Salaf bahwa As-Samad adalah As-Sayyid alladhi yusmidu ilaih bil hawa'ij. Ia adalah As-Sayyid yang maha berkuasa, yang segala makhluk kembali kepadanya dalam menunaikan keperluannya. Ya. Inilah kadang yang ditafsirkan atau diterjemah, kepadanya lah atau ia tempat bergantung. Ya. Ini makna As-Samad. Alladhi laysa lahu sahibatun wala walad. Yang tidak mempunyai sahibah, tidak punya istri dan tidak juga punya anak. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala maha suci. Untuk dikatakan punya istri dan punya anak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah meniadakan hal tersebut di dalam dirinya. Atau dari dirinya. Allah berfirman badi'us samawati wal ard. Anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahibah. Badi'us samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Iya. Bagaimana mungkin Allah punya anak dan bagaimana mungkin Allah itu punya istri? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menciptakan segala sesuatu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Sungguhnya maha tinggi kekuasaan, kebesaran Rabb kita. Tidaklah pantas ia mempunyai istri dan tidak pantas punya anak. Nah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Semua dalil-dalil tentang hal ini. Dan di sini kita lihat penulis mengumpulkan antara al-isbat wan nafi. Pertama beliau tetapkan nama-nama Allah yang maha satu, yang kepadanya lah segala makhluk kembali menunaikan keperluannya. Setelah itu penulis menyebutkan hal-hal yang harus ditiadakan dari Allah. Iya. Dan ini an-nafi wal isbat. Naam. Ada penetapan, dan ada peniadaan. Ditetapkan untuk Allah segala sifat kemuliaan dan ditiadakan dari Allah segala sifat kejelekan. Yang sifat peniadaan ini adalah menetapkan sebaliknya. Ditiadakan dari Allah sifat tidur, sebab tidur adalah kelemahan makhluk. Ya, maka Allah tidaklah tidur. Sebagaimana diterangkan dalam ayat kursi. Maka ditetapkan dari peniadaan tersebut bahwa Allah maha hidup. Ya. Maha kuat. Dan segala sifat pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang ditetapkan dari penafian tersebut. Nah, dan tentunya ini butuh uraian. Namun kita hanya menyinggung secara global. Dikatakan di sini, Jalla anil mathil. Maha agung untuk dikatakan ada yang semisal dengannya. Iya. fala syabiha lahu wala adil. Tidak ada yang semisal, tidak ada yang serupa dengannya, dan tidak ada tandingan baginya. Nah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala maha agung untuk dikatakan Allah punya tandingan, ada yang menyerupainya. Sebab dialah Allah yang bersendirian dengan segala kesempurnaan. Maha sempurna zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala meniadakan dari dirinya hal yang menyerupainya. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah itu tidak serupa dengan suatu apapun, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hal ta'lamu lahu samia. Apakah kalian tahu Allah mempunyai tandingan? Ya. Nada pengingkaran, penafian bahwa tidak ada tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Fala syabiha lahu wala adil. Tidak ada yang serupa dengannya dan tidak ada tandingan baginya. As-Sami'ul Basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. As-Sami', yang maha mendengar segala sesuatu yang terdengar. Iya. Dan pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Apakah itu di langit, di alam yang atas maupun yang di bawah. Suara yang keras maupun suara yang tersembunyi. Iya. Semuanya didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah perbedaan-perbedaan suara tersebut menyibukkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak pula Allah disibukkan perbedaan bahasa yang digunakan oleh hamba tersebut. Allah maha mendengar. Sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bih. Sama saja di antara kalian, siapa yang menyembunyikan ucapannya dan siapa yang terang-terangan di dalam mengucapkannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawrukuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang berbicara kepada kamu tentang suaminya dan dia mengeluh kepada Allah. Jadi awal ayat dikatakan qad sami'a Allah, Allah telah mendengar dengan lafaz fi'il madhi. Kemudian dikatakan wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar dengan fi'il mudhari. Dan Allah mendengar pembicaraan kalian. Innallaha sami'un basir. Sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Iya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ini Allah subhanahu wa ta'ala, kata Aisyah, tabarakalladzi wasi'a sam'uhu al-aswat. Maha berkah Allah yang pendengarannya meliputi segala suara. Perempuan yang datang berbicara kepada Nabi ini, ia datang kepada Rasulullah berbicara dan saya di kamar, kata Aisyah. Dan sebagian pembicaraan perempuan ini luput bagiku. Maka Allah menurunkan ayat ini. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Iya. Al-Basir, yang maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu. Dan sangat banyak sekali dalam Al-Quran digandengkan antara As-Sami' Al-Basir. Dan ini tentunya punya hikmah. Ya, dan punya rahasia-rahasia yang diterangkan oleh para ulama. Ya. Namun kelihatannya untuk menguraikan hal tersebut, kita butuh untuk banyak menguraikan kaidah-kaidah seputar nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di sini saya terangkan global. Dikatakan di sini al-alimul khabir. Ya. Yang maha berilmu lagi maha mengetahui. Al-alim, maha berilmu. Al-khabir, maha mengetahui. Ya, sebenarnya maha berilmu, maha mengetahui, sama saja. Ya. Apalagi kalau dapat nama yang ketiga, Al-Latif. Semuanya juga diterjemah, Yang Maha Mengetahui. Sisa, apa perbedaannya? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, perbedaannya, Al-Alim, Maha Mengetahui segala hal yang zahir, yang nampak. Al-Khabir, mengetahui segala sesuatu yang batin, yang tidak nampak. Al-Latif, ini yang paling luasnya, mencakup seluruhnya. Iya. Ini, nama Al-Alim, Al-Khabir. Yang Maha Berilmu, lagi Maha Mengetahui. Subhanallah, seorang hamba, kalau mengetahui makna dari sifat-sifat ini, tatkala ia berdoa kepada Allah, tadi membaca ayat Allah, Wallahu Sami'un Alim, Maha mendengar lagi Maha mengetahui, dia betul-betul menjaga dirinya bahwa Allah mendengar apa yang diucapkan. Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Sehingga dia berucap dengan ucapan yang baik, berlaku dengan perbuatan yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan menambah keimanannya dan membawa dia kepada ketakwaan. Al-Mani' Ar-Rafi'. Al-Mani' Ar-Rafi'. Al-Mani' artinya yang Maha kuat, Maha perkasa. Kata Syekhuna Zaid Al-Madakhali hafizahullah ketika menjelaskan kalimat ini Al-Mani', kata beliau Al-Qawiyul Ghaniyul Qadir wal Qahirul Ghalib, yaitu yang Maha kuat, Maha cukup, tidak butuh kepada selainnya, Maha mampu, Maha perkasa, Maha mengalahkan segala sesuatu. Itu makna Al-Mani'. Nah, kata Syekh Ahmad An-Najmi ketika menjelaskan kalimat ini Al-Mani', Al-Mani' artinya Al-Mumtani' an kulli syai', yang sesuatu itu tidak bisa menembusnya, tidak bisa mengalahkannya. Nah, Ar-Rafi' artinya yang Maha tinggi. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi kemampuannya, Maha tinggi segala perkaranya, dan Maha tinggi di atas segala sesuatu. Ya. Baik, nama di sini sudah berlalu bersama kita. Nama Al-Wahid, As-Samad, As-Sami', Al-Basir, Al-Alim, Al-Khabir. Ini semua ada dalilnya. Sisa Al-Mani, Ar-Rafi'. Ya. Tentunya untuk menetapkan nama, kita harus ada dalil dari Al-Quran maupun Sunnah. Nah, sepanjang yang saya lihat, tidak ada menyebutkan ada dalil di sini. Untuk penamaan Al-Mani dan Ar-Rafi'. Dan Syekh Ahmad, Syekh Zaid ketika menjelaskan Aqra ini, kalimat ini, mereka berdua enggak menerangkan dalilnya. Ya. Dan kelihatannya penulis di sini menyampaikannya min babil ikhbar. Hanya sekedar pengabaran saja. Iya. Dan tentunya ini luas, lebih luas dari masalah penetapan sifat. Iya, wallahu taala alam. Baik. Ya, kelihatannya dicukupkan dulu sampai sini. Kita berhenti di pendahuluan dan insyaallah kita akan masuk nanti ke poin-poin dari usul i'tiqad. Nah. Baik, kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Ini ada bab pertanyaan atau enggak? Nah. Ya, Allah. Biasanya kalau malam gini materi ngantuk biasanya. Ya. Tapi kalau tanya jawab kadang lebih mengikuti. Iya. Pertanyaan tertulis. Ini mani. Jadi beda antara mani panjang dengan mani. Kalau mani betul ada. Ya. Al-Mani', tapi harus digandengkan dengan nama yang lainnya, Al-Mu'ti. Itu dua nama yang harus disebutkan bersamaan. Mani dengan mu'ti. Karena itu dalam doa, la mani lima ataita, wa la mu'tiya lima mana'ta. Harus digandengkan. Dari nama-nama Allah, ada yang disebutkan sendirian, ada yang disebutkan disandarkan, dan ada yang disebutkan dengan digandengkan. Iya. Kalau dipisahkan, tidak menunjukkan pengagungan dan tidak boleh. Seperti al-mani dan al-mu'ti, ya, tidak boleh dipisahkan. Nah, awal dikatakan, Allahumma la mani lima ataita. Sampai situ saja. Ya, harus dia tambah. Wala mu'tiyah lima mana'ta. Baik. Ya. Jadi penerapan hudud, hukum-hukum itu yang menerapkannya adalah penguasa. Nah, sebagaimana yang diterangkan dalam buku-buku fikih dan seperti Ibnu Hubeirah dan sejumlah ulama menulis kesepakatan bahwa tidak ada yang menegakkan hudud kecuali penguasa. Ini disebut oleh Imam Ahmad dalam usul sunnah. Maka kalau hudud tersebut ditegakkan, maka itu adalah kafarah bagi dosanya. Kalau tidak ditegakkan padanya, maka dia sebagaimana pelaku maksiat yang lainnya. Sepanjang dia bertauhid, maka tahtal masyia, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, dia diampuni. Dan kalau Allah berkehendak, dia tidak diampuni. Ini bagi siapa yang meninggal dan tidak bertobat dari perbuatannya. Adapun yang bertobat, maka Allah mengampuni siapa yang bertobat. Ya, jangankan orang yang seperti ini, orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Seperti orang yang melakukan seperti sekarang ini misalnya aksi-aksi terorisme. Itu hukumnya dalam syariat. Orang yang melakukan seperti itu kalau di negara Islam dikejar. Kemudian, kalau mereka membuat kerusakan, membunuh kaum muslimin, atau memutuskan tangannya, ya kadang mereka juga disalib, diputuskan tangan, kakinya, ya, ditegakkan hukum. Tapi disebutkan perkecualian di ayat setelahnya. Kecuali orang yang bertobat sebelum kalian menangkapnya. Jadi sebelum ditangkap, dia bertobat, maka yang seperti ini, dilepaskan. Dan ini dari kebijaksanaan pemerintah Saudi untuk saat ini. Ya, para pemuda yang banyak menganut paham pemikiran sesat, mengkafirkan pemerintah, dipanas-panasi untuk membuat peledakan di mana-mana. Jangankan di Indonesia, Saudi Arabia. Ya, ada Ka'bah di sana. Di Mekah. Ada kota Medina. Bersama dengan itu, mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Tanpa bejatnya pemikiran sebagian orang ini. Maka pemerintah Saudi menangkapi mereka. Ya, diperiksa pemikirannya, ternyata memang bacaannya buku-buku Said Qutb, Hasan Al-Banna, ya, Al-Maududi. Ini semua buku-buku Hamasiyah yang memanasi mereka. Sehingga terjadilah peledakan-peledakan tersebut. Ya, kebijaksanaan pemerintah mereka didebat. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mendebat orang Khawarij. Jadi ketika orang-orang Khawarij di masa Ali bin Abi Thalib, mereka sudah berkumpul. Ya. Di apa? Harura. Maka Ibnu Abbas mendatangi mereka. Kemudian mendebat mereka. Ini tentunya bagi siapa yang punya kemampuan. Maka rujuk setelah Ibnu Abbas menjawab seluruh hujjah mereka. Rujuk dari mereka sekitar 2.000 atau 4.000 orang. Dan lainnya tetap di atas pemikiran sesatnya. Dan itu yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Maka ini yang diterapkan oleh pemerintah Saudi. Mereka memasang sejumlah ulama. Penuntut ilmu. sampai kalau saya nggak salah baca sekitar 100 lebih anggotanya. Di penjara-penjara mereka didebat. Apa sumber pemikirannya? Dan hasilnya 90% dari mereka rujuk. Dan pemerintah Saudi melepaskan mereka. Biasa seperti tidak ada apa-apa. Nah. Dan mungkin dengan cara ini mereka bisa lebih baik. Dan tentunya kita maklumi bersama bahwa Khawarij ini akan senantiasa menjadi fitnah dari masa ke masa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan akan hal tersebut. Ya, wallahu taala alam. Nah. Baik. Apakah boleh sholat di belakang imam yang kain di bawah mata kakinya? Maksudnya dia memakai pakaian dan kainnya melewati mata kaki. Bolehkah hal tersebut sedangkan dalam hadis orang yang sholat dan kain di mata kakinya tertolak? Pertama, hadisnya ini ada perbincangan di kalangan para ulama. Apakah hadisnya kuat atau tidak? Dan yang benarnya hadisnya adalah hadis yang lemah. Kalau hadisnya lemah, maka kembali kepada hukum asal, sholat di belakangnya adalah syah. Andai kata hadisnya kuat, maka makna tertolaknya di situ bukan tertolak dalam artian tidak syah, untuk mengkompromikan dengan dalil-dalil yang lainnya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Sallu fa'in asabu falakum walahum, wa'in akhtau falakum alaihim." Sholatlah kalian di belakang mereka. Ini tentang imam yang mengakhirkan sholat. Sampai kadang keluar waktunya. Maka Nabi berkata, sholatlah kalian bersama mereka. Kalau mereka itu benar sholatnya, pahalanya untuk mereka dan untuk kalian. Dan kalau mereka salah sholatnya, pahalanya untuk kalian, dosanya ditanggung oleh mereka. Iya. Nah. Baik, saya kira cukup dulu sampai sini. Subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.